Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala usikum wa iyaya nafsi bitaqallah faqad faza al-muttaqun wa tazawadu fa inna khayra zati taqwa. Ikhwanuddin rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas dalil terakhir yang biasa dipergunakan oleh kelompok ulama yang menyatakan sama sekali tidak ada uzur bil jahal dalam perkara syirik dan tauhid, sekalipun perkara tersebut memungkinkan untuk menjadi perkara yang tidak diketahui oleh kebanyakan masyarakat. Dalil terakhir adalah sebuah hadis yang sangat panjang sekali, hampir 3 halaman sendiri. Tidak sempat saya tulis semuanya karena sangat panjang, tapi kita ambil intinya yang sering mereka pakai, yaitu pada bagian akhir dari hadis tersebut. Hadis ini biasa disebut sebagai hadis Bani Muntafiq, merujuk pada suku yang datang kepada Rasulullah SAW pada tahun 9 Zulhijjah, yang dalam sejarahnya dikenal sebagai Amul Wufud. Amul Wufud tahun utusan, di mana suku-suku Arab mengutus wakil-wakilnya datang ke kota Madinah untuk masuk Islam. Terjadinya pasca perang Tabuk tahun 9 Zulhijjah, hampir masuk awal tahun 10 Zulhijjah, 10 Hijriah, 9 Hijriah. Saya bacakan sanadnya ya. Hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad, Imam Abdullah bin Ahmad, putranya Imam Ahmad. Ada kemungkinan hadis ini masuk ke dalam Musnad Ahmad bukan dari tulisannya Imam Ahmad, tapi dari tambahan putranya. Karena kalau kita lihat dalam Musnad Ahmad yang takhrijnya Syekh Ahmad Shakir, itu hadis ini tidak ada. Sekalipun dalam Musnad Ahmad takhrijnya Syekh Syu'aib Al-Arnaud dan Abdul Qadir Al-Arnaud, hadis ini ada di sana. Tapi di situ dengan jelas sanadnya menyatakan hadis ini bukan riwayatnya Imam Ahmad tapi Abdullah bin Ahmad. Qala Abdullah ibnu Ahmad, Imam Abdullah bin Ahmad putranya Imam Ahmad, mengatakan kataba ilayya Ibrahim ibnu Hamzah ibni Muhammad ibni Hamzah ibni Mus'ab ibni Zubair, telah menulis kepadaku Ibrahim bin Hamzah bin Muhammad bin Hamzah bin Mus'ab bin Zubair. Kataktu ilaika bihadzal hadis, aku tulis hadis ini kepadamu. Waqad aradtuhu wa sami'tuhu ala ma kataktu bihi ilaika, dan saya telah menyetorkan hafalan hadis ini dan menuliskannya kembali kepadamu. Hadis bidzalika anni, maka ceritakanlah hadis itu dariku. Qala Imam Ibrahim mengatakan haddatsani Abdurrahman ibnu al-Mughirah al-Hizami, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Mughirah bin Hizami, rawi yang kedua ya. Haddatsani Abdurrahman ibnu Ayyas As-Sama'i Al-Ansari Al-Kubai, menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Ayyash As-Sama'i Al-Ansari Al-Kubai, min bani Amr bin Auf, dari marga Amr bin Auf. An Dalham bin Al-Aswadi ibni Abdullah ibni Haji bin Amir ibni Al-Muntafiq Al-Ukhayli, dari Abdullah bin Haji bin Amir bin Muntafiq Al-Ukhayli. An Abihi, dari bapaknya. An Ammihi Laqit bin Amir, dari pamannya yang bernama Laqit bin Amir. Qala Dalham wa haddatsanihi Abi Al-Aswad an Asim ibn Laqit. Dalam riwayat lain Dalham mengatakan, menceritakan kepadaku bahwaku, yaitu Al-Aswad, dari Asim bin Laqit, sama. Anna Laqiton, bahasanya Laqit, Asim bin Laqit, Laqit itu kharaja wafidan ila Rasulullah sallallahu alaihi, berangkat dari sukunya datang kepada Rasulullah sallallahu menjadi utusan. Laqit ya, bin Asim tadi. Laqit bin Amir. Wa ma hu sahibun lahu yuqalu lahu Nahik ibni Asim. Nahik ibnu Asim ibnu Malik ibnu Malik ibnu Muntafiq. Dan dia disertai seorang kawan namanya Nahik bin Asim bin Malik bin Muntafiq. Qala Laqit, Laqit bercerita, faqaratu ana wa sahibi hatta qadimna ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lin silahi Rajab. Maka saya dan kawanku keluar dari suku kami, berangkat menuju Madinah sampai kami datang kepada Rasulullah SAW di akhir bulan Rajab, setelah bulan Rajab, jadi Sya'ban ya, tahun 9 Hijriah. Fa'ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa wafainahu hinan sarafa min salatil ghadati. Maka kami datang kepada Rasulullah SAW ketika beliau, kami bertepatan dengan saat beliau selesai sholat subuh. Faqama fi nasi khatiban, maka Rasulullah SAW berdiri di masjid berkhutbah. Beliau berkata, ya ayuhan nas, ala inni qad khaba'tu lakum sawti mundu arba'ati ayam. Wahai masyarakat, sesungguhnya aku telah menyimpan suaraku untuk kalian sejak 4 hari kemarin. 4 hari kemarin saya diam saja, simpan suara karena mau menceritakan hadis yang sangat panjang. Ala la usmi'annakum, semata-mata agar aku akan memperdengarkan kepada kalian sebuah khutbah yang panjang. Ala fahal min imri'in ba'atahu qawmu, apakah ada di antara kalian orang yang diutus oleh kaumnya? Faqalu, maka orang-orang mengatakan, iklam lana ma yakulu Rasulullah sallam, ketahuilah untuk kami, untuk kita, apa yang akan disabdakan oleh Rasulullah sallam. Artinya apa? Satu sama lain meminta kawannya untuk diam mendengarkan sabda Rasulullah SAW. Ala tsumma la'allahu ayulhiyahu haditsu nafsihi au haditsu sahibihi au yulhiyahu dhillalu. Jangan sampai nanti dia disibukkan oleh obrolan dirinya sendiri atau obrolan kawannya atau obrolan orang-orang yang tidak jelas. Ala inni mas'ulun hal ballaghtu, kemudian Rasulullah SAW berkata, ala inni mas'ulun hal ballaghtu, ketahuilah sesungguhnya aku akan dimintai pertanggungjawaban, maka bukankah aku telah menyampaikan. Ala isna'u ta'ishu, dengarkanlah maka kalian akan hidup. Ala ijlisu, ala ijlisu, duduklah kalian, duduklah kalian. Fajalasan naku, maka orang-orang di dalam masjid semuanya duduk. Fakumtu ana wa sahibi, maka tadi siapa? Laqit bin Asim, Laqit bin siapa perawi hadis ini, Laqit bin Amir Ada lagi menyebutkan dari Lafid Asim bin Lafid. Dia dan kawannya tetap berdiri karena baru datang. Hatta idza faraghalana fu'aduhu wa basaruhu, sampai ketika pandangan mata dan hati Rasulullah SAW tertuju kepada kami, kultu aku katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma indaka min ilmil ghaib, wahai Rasulullah, ilmu ghaib apakah yang engkau miliki? Fadhahika la amrullahi, maka Rasulullah SAW tertawa demi Allah. Hadisnya sangat panjang sekali, berbicara tentang perkara hal-hal yang gaib, surga, neraka, dan beberapa peristiwa akhirat lainnya. Kemudian di akhir hadis itu Lafid mengatakan, fakultu ya Rasulullah, hali ahadin min khairin fi jahiliyatihim. Lafid bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada seorang yang mempunyai kebaikan pada masa jahiliyah mereka? Qala rajulun min urabil min urdi Quraisyin, maka ada salah seorang dari suku Quraisy menyela pertanyaannya laki tadi. Dia mengatakan, wallahi inna abakal muntafiq la finnar, demi Allah, sesungguhnya bapak kamu si muntafiq itu dalam api neraka. Istilahnya bukan sabda Rasulullah, tapi konselan, tapi perkataan salah seorang sahabat dari suku Quraisy. Falaka annahu waqa'a hurrun baina jildi wa wajhi wa lahmi mimma qala li abi ala ru'usina. Maka seakan-akan ada bara api di kulitku, di wajahku, dan di dagingku akibat apa yang dia katakan tentang bapakku di hadapan orang banyak. Diejek, bapak kamu di neraka, ya marah dia, merah padam. Fahamam tu'an akula wa abuka ya Rasulullah, maka aku ingin bertanya, bagaimana dengan bapak anda wahai Rasulullah? Summa idzal ukhra ajmalu, tapi ternyata saya mendapatkan kalimat yang lebih sopan. Fakultu aku tanyakan, ya Rasulullah, wa ahluka, wahai Rasulullah, bagaimana dengan keluarga anda yang meninggal pada zaman jahiliyah? Qala wa ahli la amrullahi, Rasulullah SAW menjawab, demikian juga bapakku, demikian juga keluargaku demi Allah. Kemudian ini pesan Rasulullah SAW yang mereka jadikan dalil, ma ataita alaihi min qabri amiriyin au kurasyin min qabri amiriyin au kurasyin min musyrikin fakul arsalani ilaika Muhammad. Jika kamu mendatangi satu kuburan dari orang Bani Amir atau suku Quraisy, suku Amir atau suku Quraisy yang musyrik meninggal pada zaman jahiliyah, maka katakan kepadanya, arsalani ilaika Muhammad, Muhammad telah mengutusku kepadamu. Faubashiruka bima ya'usuka, aku kabarkan kepadamu berita buruk. Faubashiruka bima ya'usuka, aku kabarkan kepadamu berita buruk. Tujarru ala wajhika wa babnika finnar, kamu akan diseret di atas wajahmu dan perutmu menuju neraka. Maka Lafid bertanya, ya Rasulullah, ma fa'ala bihim dalika waqad kanu ala amalin la yusinuna illa iya wa kanu yahtibuna annahum muslihun. Wahai Rasulullah, kenapa mereka disiksa begitu? Padahal mereka hanya bisa melakukan amalan yang mereka tahu yang memang begitu itu, dan mereka menyangka telah berbuat baik. Qala, maka Allah, maka Rasulullah SAW bersabda, dzalika li'anna Allah ta'ata fi akhiri kulli sab'i umamin nabiyyan. Hal itu karena Allah mengutus pada akhir setiap 7 umat seorang nabi. Faman asa nabiyahu kana minas salihin. Faman asa nabiyahu kana minal zalim. Barang siapa membangkang pada nabi tersebut, maka dia termasuk golongan yang sesat. Waman ata'a nabiyahu kana minal muhtadin. dan barang siapa mentaati nabinya, maka dia akan termasuk golongan yang mendapat petunjuk. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abdullah bin Ahmad dalam kitabnya As-Sunnah, juga Imam Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah, juga Imam At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, juga Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Nah, hadis ini juga disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad juz 3 pada bagian sirah, pada pembahasan tentang amal lufud kaum putusan. Kemudian setelah meriwayatkan hadis ini, Imam Ibnu Qayyim menulis begini: "Hadza haditsun kabirun jalil." Ini adalah sebuah hadis yang besar dan agung. "Tunadi jalalatuhu wa faqamatuhu wa 'azamatuhu 'ala annahu qad kharaja min mishkatin nubuwah." Keagungan dan kebesaran hadis ini mengindikasikan bahasanya hadis ini keluar dari mishkatun nubuwah, dari lampu kenabian, cahaya kenabian. "La yu'rafu illa min hadisi Abdurrahman ibn Mughirah ibn Abdurrahman al-Madani." Hadis ini tidak dikenal, tidak diriwayatkan kecuali dari jalan Abdurrahman bin Mughirah bin Abdurrahman al-Madani, namanya yang panjang itu ya, Abdurrahman bin Mughirah al-Hizami, Abdurrahman bin Mughirah bin Abdurrahman al-Madani. "Rawahu anhu Ibrahim ibnu Hamzah az-Zubairi." Yang meriwayatkan darinya adalah Ibrahim bin Hamzah az-Zubairi, yang namanya panjang itu, lengkap ya. Jadi siapa? Ibrahim bin Hamzah bin Muhammad bin Hamzah bin Mus'ab bin Zubair az-Zubairi, nisbah kepada Zubair. Jalur periwayatannya, kata Imam Ibnu Qayyim, hanya dikenal dari jalur itu. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, "Wahuma min kibari ulama il Madinah." Keduanya adalah termasuk ulama senior kota Madinah. "Sikotani muhtajun bihima fisohih." Keduanya perawi yang sikoh dan dijadikan hujah, ya, dijadikan perawi dalam kitab Sahih Bukhari. "Ihtajja bihima imamu ahlil hadis Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari." Dimana Imam Bukhari dalam Sahih Bukharinya meriwayatkan hadis dari dua ulama ini. "Warawahu a'immatu ahli sunnati fi kutubihim." Hadis ini kemudian diriwayatkan oleh para ulama ahli sunnah dalam buku-buku mereka. "Watalaqawhu bil qabul." Dan hadis ini mereka terima dengan penerimaan yang baik. "Waqabaluhu bitaslim wal inqiyad." Dan mereka menerimanya dengan penuh penerimaan. "Walam yat'an ahadun minhum fihi." Dan tidak ada seorang ulama ahli sunnah pun yang menganggap hadis ini cacat. "Wala fi ahadin min ruwatihi." Dan tidak juga dalam salah satu perawinya pun, tidak seorang pun perawinya yang dianggap cacat. Ini tulisan Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad juz 3 halaman 591. Nah, dengan melihat ya perkataan Imam Ibnu Qayyim ini, kemudian hadis ini diterima bulat, kan begitu ya. Dibilang Ibnu Qayyim ini perawinya dua orang ulama besar Madinah, kedudukannya tsiqah, dan hadis ini diterima oleh seluruh ulama ahlu sunnah dan tidak ada seorang pun yang menganggap hadis ini cacat, dan tidak ada seorang perawinya pun yang dianggap majruh, terkena jarah atau cacat. Ini perkataan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Perlu kita lihat, Imam Ibnu Qayyim hanya menyebut dua orang perawi dalam hadis ini yang dibahas oleh Ibnu Qayyim. Sementara sisa perawinya tidak beliau bahas kedudukannya seperti apa. Imam Ibnu Qayyim tidak melihat kitab-kitab para ulama secara wata'dil dalam hal ini. Maka Imam Ibnu Katsir ketika meriwayatkan hadis ini dalam Al-Bidayah wa Nihayah pada bagian Sirah Nabawiyah, Imam Ibnu Qayyim Imam Ibnu Katsir mengatakan hadza haditsun gharibun jiddan. Hadis ini adalah hadis yang sangat gharib. Dalam ilmu hadis, ilmu sekolah hadis, disebut gharib itu kalau dari Rasulullah SAW sampai penulis kitab hadisnya hanya melalui satu jalur. Artinya apa? Hadis ini hanya punya satu sanad. Di kitab apapun sanadnya melalui jalur orang-orang ini. Termasuk yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, perawinya Siko, dilihatkan oleh Imam Bukhari dan lain-lain tadi. Karena Imam Ibnu Qayyim sendiri tidak mengakui ya, la yu'rafu illa min hadza illa min hadits, tidak dikenal kecuali dari jalur ini. Ibnu Qayyim mengatakan gharibun jiddan, hadis ini sangat asing. Jalur sanadnya hanya satu. Secara sanad begitu ya. Wa alfadhuhu fi ba'dihan nakarah, dan lafal-lafal hadisnya, matannya, pada sebagian matannya adalah mungkar. Kita tahu ya, mungkar itu menyelisih sesuatu yang maksud, yang ma'ruf. Menyelisih sesuatu yang sudah benar, yang baku dalam Al-Quran dan hadis sahih. Waqad akhrajahu al-Baihaqi fi kitabil ba'ti wa nusyur, wa Abdul Haq al-Isbili fil aqibah, wal Qurtubi fi kitab Tazkirah fi Ahwalil Akhirah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-Ba'ts wa Nusyur. Juga Imam Ibnu Abdul Haq Al-Ishbili dalam Al-Aqidah. Dan juga Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tazkirah fi Ahwalil Akhirah. Mana? Kenapa lafal-lafalnya matanya dianggap mungkar bunyinya? Dan sanadnya dianggap gharib bidan ya, karena akan ketahuan kalau kita baca perawi lainnya yang tidak dibahas kedudukannya oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, di mana dalam hadis itu Imam Syaikh Suhaib al-Arnaud dan Abdul Qadir al-Arnaud dalam tahqiqnya atas Musnad Ahmad, beliau mengatakan isnaduhu dhaif, hadis ini sanadnya lemah. Kenapa lemah? Musal salun bil majahil, karena hadis ini sanadnya berisi mata rantai orang-orang yang majhul, orang-orang yang tidak dikenal, tidak diketahui oleh para ulama hadis. Mana? Yang pertama adalah Abdurrahman bin Ayyash. Yang pertama perawi yang namanya Abdurrahman bin Ayyash Al-Sama'i Al-Ansari Al-Kubba'i, itu perawi yang majhul. Kemudian yang kedua Dalham Ibnul Aswad. Dalham Ibnul Aswad Ibnu Abdullah bin Haji bin Amir bin Muntafid Al-Ukhaili, itu juga perawi yang majhul, tidak diketahui. Kemudian Abihi, yaitu bapaknya Dalham, berarti Al-Aswad bin Abdullah bin Haji, majhulun. Tiga orang perawi ini adalah perawi yang majhul. Berarti apa? Sanadnya yang sikoh perawinya dua di depan menjelang mukharrib, tapi sanad sebelum Nabi itu berisi tiga perawi yang sudah pasti majhul, itu tiga orang. Walam yu'sar tausikuhum illa in illa min Ibn Hibban fa'adatihi fa'ti tausikil majahil, dan tidak ada dilihatkan dari para ulama, ada ulama hadis yang menganggap perawi ini, tiga perawi ini sikoh kecuali Ibn Hibban. Sementara sudah ma'ruf di kalangan ulama hadis Ibn Hibban itu mutasahil, sangat menggampangkan dalam menganggap sikoh para perawi yang majhul. Wa Asim bin Laqit, adapun Asim bin Laqit tadi dalam riwayatnya disebutkan Dalham mengatakan juga perawi Dalham, wa haddatsanihi Abdul Aswad an Asim bin Laqit, Dan hadis ini diceritakan oleh bapakku dari Asim bin Laqit. Tidak perlu lagi namanya Asim bin Laqit. Wa Asim bin Laqit in lam yakun ibnu Subrah fa huwa majhulun kadzalika. Sementara perawi Asim bin Laqit, kalau dia itu bukan Asim bin Laqit bin Subrah, berarti dia juga perawi yang majhul. Wabakiyatu rijalihi tikot. Ada pun sisa perawi lainnya tikot. Tapi tiga perawi ini minimal majhul. Berarti apa? Mata rantai sanadnya itu tidak jelas. Dilihatkan oleh orang-orang yang tidak diketahui oleh para ulama hadis. Belum lagi isinya hadis itu mungkar pada beberapa lafalnya, bagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Katsir. Kemudian dalam riwayat Imam Al-Hakim, sebelum perawi Ibrahim bin Hamzah, itu ada perawi namanya Ya'qub bin Muhammad bin Isa Az-Zuhri. Kata Imam Az-Zahabi, perawi ini juga perawi yang dhaif. Nanti apa bisa kemungkinannya hadis ini berisi 4 sampai 5 perawi yang majhul, yang dhaif. Maka rantai perawi yang tidak jelas inilah yang menjadikan hadis ini secara sanad bermasalah. Kalaupun Imam Ibnu Qayyim menyatakan tidak ada seorang pun ulama Ahlussunnah yang menganggap hadis ini cacat, yaitu perkataan beliau. Imam Ibnu Katsir jelas-jelas yang hidup sejaman menyatakan hadis ini cacat. Dan kalau kita baca kitab-kitab Sirah Nabawiyah yang mendasarkan kepada riwayat-riwayat yang sahih, maka hadis ini tidak akan kita jumpai. Umpamanya antum baca Ar-Rahiqul Maktum, sama-sama membahas tahun Amul Ufud, ya, tahun 9 Hijriah, tahun perutusan suku-suku Arab yang datang ke Madinah untuk menyatakan keislamannya, maka riwayat Hani Muntafiq ini tidak akan tersebut di situ. Kenapa? Karena bagi Syekh Mubarak Puri ini bukan hadis sahih, tidak akan beliau cantumkan. Begitu juga dalam kitab Sirah Nabawiyah yang sahih lainnya, Sirah Nabawiyah atau sahihnya Syekh Akram Dia Al-Umari umpamanya, tidak akan kita temukan hadis ini. Artinya apa? Memang secara sanad hadis ini dhaif. Begitu juga secara isi, di mana dalam hadis ini nanti akan ada beberapa lafal yang di atasnya cerita tentang surga, cerita tentang neraka, dan beberapa hal lainnya, termasuk tadi disebutkan di sini. Kenapa orang-orang musyrik jahiliyah itu masuk neraka padahal belum datang kepada mereka nabi berdasarkan Al-Qur'an? Maka dalam hadis ini tadi disebutkan Rasulullah menyatakan karena Allah mengutus pada akhir setiap 7 umat seorang nabi. Riwayat seperti ini jelas juga mungkar. Namanya nabi itu diutus pada tiap umat, bukan tiap akhir 7 umat. Kalian Bani Israel itu belum hancur kan zamannya Nabi Yahya umpamanya, tapi Nabi Isa sudah datang. Nabi Zakaria masih hidup, Nabi Yahya sudah diangkat jadi nabi. Nah, itu riwayat ini secara lafal dan matanya banyak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, inilah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir sebagai wafiz wa alfadhuha wa alfadhu fi ba'dhiha nakara. Sebagian matan hadis ini mungkar, bertentangan dengan banyak ayat Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Seandainya pun hadis ini dianggap sahih, ya, maka dia cara memahaminya tetap seperti hadis kemarin, hadis tentang Abdullah bin Jut'an, bapaknya nabi, ibunya nabi, ya, yang hadis-hadisnya itu lebih sahih, ada dalam Sahih Muslim. Disebutkan hadis itu kalau secara nas, secara dohirnya bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang menyatakan orang musyrik masuk neraka itu pasti karena di dunia telah mendapatkan risalah dakwah para nabi. Kalau belum dapat risalah berarti dipadukan dengan 10 hadis yang mengisahkan tentang di akhirat ada ujian, sebagaimana yang sudah dipaparkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir surat Al-Isra ayat 15 sama kunna mu'adzibina hatta naba'atsa rasula. Inilah yang bani sujudnya yang kumullah ya. Salah satu hal yang mengingatkan kita ya, untuk sekalipun beberapa ulama besar seperti Imam Bukhari mengatakan hadis ini diterima bulat oleh ulama al-sunnah wa jamaah, tidak ada seorang pun yang menganggap rawinya cacat. Beliau pun bisa keliru, ternyata ulama hadis lain pun menganggap hadis ini cacat, belum lagi matanya yang mungkar. Nah, ini mengingatkan kita untuk senantiasa hati-hati, untuk senantiasa teliti, tidak begitu saja menerima klaim-klaim, klaim orang awam, klaim ulama besar saja bisa keliru, apalagi klaimnya orang-orang awam. Alhamdulillah min dzalik. Demikian yang bisa kita bacakan pada malam hari ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan kembali ke pembahasan jawab soal fijihadid dafi pada pembahasan mas'alatut tafriq bainal kufri wasyirki, masalah membeda-bedakan antara kekufuran dan kesyirikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.